Iya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بعد أن انتهينا بحمد الله من كتاب نواقض الإسلام ثبتنا الله وإياكم على السنة، نتدارس معكم بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. خصوصا لوجود الحاجة لقرب شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وتقبل منا صيامه وقيامه. وشهر رمضان وصيامه من أعظم مواسم الخيرات، وتنزل البركات والرحمات من الله، وفي فضله ورد جملة من الأدلة، فالصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقاية من النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وفي الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف، أي رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. في الحديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران. وصفدت الشياطين. ويقال يا باغي الخير أقبل. ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في كل ليلة من النار. هذه جملة من الأحاديث في فضائل هذا الشهر، فينبغي إعداد العدة لاستقباله، وإعداد العدة تكون بتعلم أحكامه ونشر فضائله وتجهيز النفس للإقبال على الطاعة والتوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن الذنوب جميعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga, para sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang kita berharap kepada Allah agar Allah mengkokohkan dan menjaga kita selalu di atas sunnah, kita ingin mengkaji bersama beberapa hukum terkait permasalahan puasa, terkhusus karena sebab semakin dekatnya bulan Ramadan. Semoga Allah pula menyampaikan kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah pula menerima dari kita puasanya serta sholat kita padanya. Bulan Ramadan dan puasa Ramadan merupakan musim terbesar, musim kebaikan terbesar, di mana turun padanya banyak barokah dan banyak rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan dan puasanya tersebutkan dalam beberapa dalil, antara lain dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, as-saumu junnah. Beliau sebutkan bahwa puasa itu perisai, yaitu melindungi seseorang dari neraka. Demikian pula yang beliau sabdakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka akan Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Demikian pula yang beliau sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadhan karena mengimani kewajibannya dan dia mengharap pahalanya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah pun sabdakan, "Rabu Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahuma." Dan puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Demikian pula dalam hadis qudsi, Rasulullah riwayatkan bahwa Allah berkata, "As-siyamu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Di mana yang puasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya untukku karena aku. "Lissa'imi farhatan yafrahuhuma." Bagi yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan. "Farhatun inda fitrih." Kebahagiaan ketika dia berbuka. "Wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dan kebahagiaannya ketika dia kelak berjumpa dengan Rabbnya. "Wala khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misk." Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa, yaitu bau yang kurang enak di mata manusia, di sisi Allah jauh lebih harum dari aroma minyak misik. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran." Jika masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. "Wasuffidatis syayatin." Dan dibelenggu para syaitan. "Wayuqalu ya baghial khair aqbil." Dan diserukan di bulan Ramadan itu, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu." "Waya baghial syarri aqsir." Dan wahai orang yang hendak melakukan kejelekan, tahan dirimu dari kejelekan. "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Dan di setiap malam Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Ini beberapa cuplikan dari hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan. Maka seyogianya kita pun mempersiapkan persiapan yang matang untuk menyambut bulan yang mulia ini. Dan persiapan kita adalah dalam bentuk kita mempelajari beberapa hukum-hukum tentang puasa dan mempelajari keutamaan-keutamaannya, mempersiapkan jiwa dan diri kita untuk melakukan ketaatan dan amalan saleh, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, meninggalkan segala macam dosa dan kemaksiatan kepadanya. يقول السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، وهو من أنفس الكتب المختصرة في الفقه، قال: كتاب الصيام، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا يدل على أن الصيام من أركان الإسلام. وأدلة ذلك كثيرة، كما في حديث جبريل المشهور، وكما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها الصيام. وفرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وأول فرضه كان على التخيير، كانت مشروعية الصيام في السنة الثانية، وأولا كان على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، فهذا على التخير. ثم نسخت الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كما حكى ذلك ابن عمر وسلمة ابن الأكوع كما في الصحيحين. وذهب ابن عباس رضي الله عنهم جميعا إلى أن آية التخيير بقي حكمها لكبير السن العاجز عن الصيام، وللحبلى والمرضع، فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqhi fid-Din, yang ini merupakan termasuk kitab fiqih yang ringkas dan termasuk yang terbaik. Beliau sebutkan Kitabus Siyam, kitab puasa. Dalil tentang kewajibannya adalah firman subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa adalah termasuk rukun-rukun Islam. Dan dalil yang menjelaskan bahwa puasa termasuk rukun Islam sangatlah banyak, sebagaimana tersebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna mengajari umat ini. Salah satu yang beliau tanyakan kepada Rasulullah tentang Islam, maka beliau pun menjawab, salah satu dari jawaban beliau tentang Islam itu adalah puasa Ramadan. Demikian pula dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bunyal Islamu ala khams, Islam itu didirikan di atas lima perkara, lima rukun, yang salah satunya beliau sebutkan adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah, dan awal kewajibannya alat takhyir, yaitu di atas pilihan siapa yang puasa boleh, yang tidak pun diperbolehkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa bagi mereka yang keberatan menjalaninya, maka dia boleh tidak puasa dan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, barang siapa yang melakukan kebaikan maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa di awal Islam puasa itu alat takhyir, diberi pilihan bagi siapa yang mau melakukan ataupun meninggalkannya. Namun kemudian ini telah mansukh, dihapus hukumnya oleh ayat yang Allah sebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan dia ada padanya, maka hendaklah dia berpuasa. Demikian disebutkan dari Abdullah bin Umar dan Salama ibnul Aqwa' radhiyallahu anhum, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi sahabat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berpendapat bahwa ayat takhyir yang tadi menyebutkan tentang pilihan tetap pada hukumnya, yaitu beliau sebutkan bagi orang yang lanjut usia, tua, dan dia tidak mampu untuk melakukan puasa, atau demikian pula yang tidak mampu berpuasa seperti wanita yang sedang hamil atau seorang ibu yang sedang menyusui, maka mereka yang beliau sebutkan ini boleh tidak berpuasa dan membayar gantinya dengan memberi makan pada setiap harinya seorang miskin. ثم بين شروط وجوب الصيام فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فقوله أولا مسلم، فهذا فيه الاحتراز عن الكافر، فإنه لا يقبل صومه حتى يسلم، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ومع هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه يعاقب على كفره ويعاقب على تركه للصلاة ويعاقب على تركه للصيام وغير ذلك. وإن كانت عبادته لا تقبل منه، لكن الله يزيدهم عذابا على عذاب بما تركوا من أركان الإسلام. نعم فقرة طيب. Kemudian beliau sebutkan beberapa syarat tentang kewajiban puasa. Beliau sebutkan, dan puasa Ramadan wajib atas setiap muslim yang telah baligh, berakal dan mampu untuk berpuasa. Berpuasa Ramadan wajib dilaksanakan dengan berdasar pada salah satu dari dua hal, yaitu adanya ru'yah hilal Ramadan, melihat tanda awal bulan Ramadan, atau dengan penyempurnaan Syaban menjadi 30 hari. Adapun yang pertama dari penjelasan beliau ini, syarat wajibnya puasa adalah muslim. Ini untuk mengeluarkan orang yang kafir, sehingga yang kafir tidak akan diterima puasa darinya sampai dia mau masuk dalam Islam. Berdasarkan firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Karena kekufurannya tidaklah diterima amal kebaikan mereka. Namun walaupun demikian, yang lebih benar dari pendapat para ulama bahwa orang-orang kafir pun tertuju kepadanya perintah-perintah syariat, cabang-cabang perintah di dalam syariat, yang artinya mereka dengan kekufurannya juga dihukum, diazab karena meninggalkan perintah-perintah syariat yang lain. Mereka dihukum dan diazab karena meninggalkan sholat. Mereka diazab karena meninggalkan puasa dan perintah-perintah syariat yang lainnya. Walaupun ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah, namun Allah akan menambah azab mereka di atas azab, sehingga berlipat ganda azabnya akibat mereka tinggalkan rukun-rukun Islam yang ada. ثم قال بالغ أي أنه لا يجب الصيام حتى يبلغ المكلف، حتى يبلغ الرجل أو تبلغ المرأة. فإذا بلغ فإنهم يعاقبون على ترك الصيام. ولا يعني هذا عدم تعويد الأطفال على الصيام، بل ينبغي ذلك، وإن كانوا لا يعاقبون على تركه لكن من باب التربية الصالحة، كما كان السلف والصحابة يفعلون ذلك. فإذا جاع أطفالهم ألهوهم بشيء حتى يأتي وقت الإفطار، وكذلك قوله عاقل، فمن شروط الصيام العقل، فلا يجب الصيام على المجنون، ودليل الشرطين حديث أن القلم مرفوع عن ثلاث، وضع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل. نعم. Kemudian beliau sebutkan syarat yang kedua adalah baligh, yang berarti puasa tidaklah wajib sampai seorang mukallaf telah baligh, seorang lelaki atau anak lelaki telah baligh atau gadis telah baligh usianya. Jika mereka telah baligh, maka mereka akan dihukum, diazab jika meninggalkan puasa. Walaupun demikian, tidak berarti dengan ini anak di bawah umur sebelum baligh tidak dibiasakan untuk berpuasa, justru sebaliknya. Agar mereka dibiasakan untuk berpuasa walaupun mereka tidak dihukum karena tidak berpuasa, tetapi dari semenjak kecil dibiasakan dan dididik untuk mereka berpuasa. Seperti itulah yang kita dapati dari para sahabat Rasulullah dan para ulama salafus saleh, di mana mereka puasakan anak-anak mereka walaupun sebelum baligh, hingga ketika anak-anak itu meronta kelaparan atau kehausan, mereka berikan mainan atau yang semisal itu untuk mereka terhibur dan lupa dengan lapar dan dahaganya. Demikian sampai waktu maghrib tiba dan mereka berbuka. Demikian pula syarat yang ketiga beliau sebutkan, aqil. Syarat puasa adalah orangnya berakal. Maka tidaklah wajib pula puasa bagi orang yang gila atau hilang akalnya. Dua syarat ini, baligh dan akal, dalilnya adalah hadis yang Rasulullah sebutkan, wudi'al qalam an thalathah an thalath, pena itu diletakkan dari tiga orang, artinya mereka tidak terkena beban taklif, beban syariat. Antara lain yang Rasulullah sebutkan, as-sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh, wal majnun hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dan menjadi berakal. Thumma qala qadirin ala as-sawm, wa hadha fihi ihtirazun 'an al-'ajiz. كالمريض أو كبير السن أو غيرهم من أهل الأعذار. كالمسافر والمرضع والحامل. وسيأتي تفصيل ذلك. Kemudian yang keempat beliau sebutkan, qadirin 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Ini untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan puasa, yaitu mereka seperti yang sakit atau yang telah tua usianya, atau yang seperti mereka dari orang yang memang memiliki udur untuk meninggalkan puasa, semacam orang yang sedang safar dalam perjalanan, atau wanita yang sedang menyusui atau sedang hamil. Dan perincian permasalahan ini akan kita jelaskan pada penjelasan yang berikutnya. ثم قال برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. وهذا الشرط في دخول الشهر، ودخول الشهر وإعلانه له أحوال. أولا برؤية هلال رمضان، فإذا رؤي الهلال صام الناس، وإذا غم على الناس بمعنى كان هناك غيم أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلى هذا إذا جاء ليلة 30 من شعبان أي قبل يوم 30 تراءى الناس الهلال، فإن لم يره أحد أو كان هناك مانع أكمل الشهر 30. وهذا يبين أن الحكم في دخول الشهر متعلق بالرؤية، لا بالحساب. فلا يجوز الصيام بناء على الحساب أي حساب الفلكيين، وإنما الصيام يكون بالرؤية. والذي أعلمه أن هناك في هذا البلد جهة مسؤولة عن الرؤية وترقب الهلال. فإذا أعلنت وزارة الشؤون الدينية بحسب الرؤية فيصوم الناس، فهذا راجع إلى ولي الأمر، ويجب على الناس متابعته. دليل ذلك ما ذكره المؤلف من الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا أي في دخول الشهر وفي خروجه، فإن غم عليكم فاقدروا له أي إذا منعكم الغيم فأكملوا الشهر وقدروه 30 يوما، في لفظ فاقدروا له 30، في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. لأن الشهر العربي إما أن يكون 29 يوما أو 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا، وأشار 29، أو الشهر هكذا وهكذا وأشار 30. وهنا مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يكون قبل رمضان في آخر شعبان، إلا لمن كانت له عادة في الصيام، كالذي يصوم الاثنين والخميس ووافق ذلك يوم الشك، أما صيامه للاحتياط كما يقول بعض الفقهاء فهذا غير صحيح، يدل على ذلك حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصمه إلا رجلا يصوم يوما فليصمه أي له عادة. رواه مسلم. وكذلك حديث عمار أو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا علقه البخاري ورواه أهل السنن. نعم. Kemudian beliau sebutkan terkait syarat puasa, yaitu berpuasa Ramadan wajib dilaksanakan berdasar pada salah satu dari dua hal, yaitu adanya ru'yah hilal Ramadan, melihat tanda awal bulan Ramadan, atau dengan penyempurnaan Syaban menjadi 30 hari. Syarat ini adalah tentang syarat masuknya bulan Ramadan. Dan masuknya bulan Ramadan ada beberapa kondisi. Yang pertama, dengan terlihatnya hilal Ramadan. Jika terlihat hilal Ramadan, maka kaum muslimin pun berpuasa. Namun jika mereka terhalang untuk melihat hilal Ramadan di mana ada awan tebal atau semisalnya, maka mereka menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Dengan demikian, di malam 30 Syaban, sehari sebelum Ramadan atau hari ke-30 Syaban, kaum muslimin hendaknya berusaha melihat hilal. Jika mereka tidak melihat hilal Ramadan, salah satu dari muslimin tidak melihat karena terhalang untuk melihat hilal Ramadan, maka mereka pun menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa hukum masuknya bulan Ramadan digantungkan kepada ru'yatul hilal, dengan melihat hilal Ramadan, bukan dengan cara hisab. Maka tidaklah boleh dan tidak dibenarkan berpuasa berdasarkan hisab, yaitu hisab falaki, hisab ilmu falak. Tetapi puasa Ramadan kita lakukan berdasarkan ru'yah melihat hilal Ramadan. Dan sejauh yang aku ketahui, di negeri ini pun ada yang bertanggung jawab mengurusi perkara ini, yaitu Kementerian Agama, di mana mereka kirim sekian tim untuk melihat hilal Ramadan. Dan jika Kementerian Agama melewati Menteri Agama telah mengumumkan puasa, maka kewajiban kaum muslimin untuk mentaati dan mengikuti pemerintahnya. Dasar dari perkara ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaikum faqdurulah muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin faqdurulahu 30 wa fi lafdhin fa aqmilu 'iddata sya'ban 30 rawahul bukhari. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan dan berbukalah kalian, yaitu mengakhiri Ramadan, dengan ketika melihat hilal Syawal. Namun jika hilal tertutup atau tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Pada lafaz yang lain disebutkan, tentukanlah untuknya 30 hari. Pada lafaz yang lain lagi disebutkan, sempurnakanlah jumlah Syaban menjadi 30 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hal ini karena bulan Arab bilangannya adalah 29 hari atau 30 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW telah kabarkan dengan isyarat tangan beliau, bulan itu begini, begini, dan begini. Pada kali yang ketiga beliau lipat salah satu dari jari beliau. Sehingga yang dimaksud bulan itu 29 hari. Atau begini, begini, dan yang begini. Tiga kali berarti bulan itu 30 hari. Itulah bulan Arabi. 29 atau 30 hari. Dan di sini ada permasalahan lain terkait perkara yang telah kita sebutkan, yaitu tidak dibenarkan puasa di hari yang syak, hari yang meragukan, yaitu sehari sebelum Ramadan, di akhir Syaban, dilarang orang untuk berpuasa padanya, kecuali bagi orang yang memang memiliki kebiasaan untuk berpuasa di hari itu. Misalnya, orang itu punya kebiasaan puasa di hari Senin dan Kamis, puasa sunnah, dan kebetulan sehari sebelum Ramadan itu hari Senin atau hari Kamis, maka boleh baginya untuk puasa. Adapun puasa sehari sebelum Ramadan dengan dalih untuk berjaga-jaga atau lebih berhati-hati, seperti yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, maka itu tidaklah benar. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la taqaddamu Ramadhana bi saumi yaum wala yaumain illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari ataupun dua hari, kecuali orang yang punya kebiasaan untuk puasa di hari itu, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Hadis di Sahih Muslim. Demikian pula perkataan Ammar radhiyallahu taala anhu, man shoma yauman alladhi yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini disebutkan oleh Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan oleh ulama Ahlus Sunan dalam sunannya. Thumma qala wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalih wa la yuqbalu fi baqiyyati ash-shuhuri illa 'adlan. Wa huna mas'alatayn. مسألة الأولى أنه في دخول شهر رمضان يكفي رؤية رجل واحد عدل، فإذا رآه واحد وهو ممن تقبل شهادته أعلن الصيام، لحديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وأما المسألة الثانية فهي في بقية الشهور، مثل شهر شوال أي انتهاء شهر رمضان، فهذه لا بد فيها من شهادة رجلين أو عدلين، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. كما حكى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أو في جامعه. Kemudian beliau jelaskan pelaksanaan puasa Ramadan bisa dengan dasar persaksian ru'yah hilal dari seorang yang adil, sedangkan untuk bulan-bulan lainnya tidak diterima persaksian ru'yah hilalnya selain dari dua orang yang adil. Penjelasan beliau ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama, terkait masuknya bulan Ramadan, maka untuk itu cukup dengan melihatnya hilal Ramadan dilihat oleh seorang lelaki yang adil. Jika seorang yang adil ini telah melihat hilal Ramadan, selama dia termasuk orang yang diterima persaksiannya, maka diumumkanlah puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tara'an nasul hilal fa'akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fasama wa amaran nasa bisawmih. Para sahabat berusaha untuk melihat hilal Ramadan, maka aku kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku sendiri telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan beliau perintahkan segenap para sahabat yang lain untuk berpuasa pula. Perkara yang kedua, masalah tentang bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan, seperti bulan Syawal, atau dengannya berarti telah selesai bulan Ramadan. Maka dalam masalah ini yang diwajibkan adalah harus adanya persaksian dua orang yang adil yang diterima persaksiannya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak ada perselisihan para ulama tentangnya, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Jami'nya. ثم قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. فهنا مسألتان أيضا. المسألة الأولى أنه يجب تبييت النية لصيام الفريضة، ويدخل في ذلك صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر. لا بد أن يكون الصائم مستحضرا نية الصيام، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فمن تسحر فهو ناو للصيام. ومن علم أن غدا رمضان وأراد الصيام فهو ناو، ولا يشترط التلفظ. وأما المسألة الثانية، وقبل ذلك مما يدل على المسألة الأولى، حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم: من لم يجمع الصيام من الليل، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما المسألة الثانية فهي صيام النفل، فهذا يجوز بنية من النهار، بمعنى أنه إذا جاءه الضحى مثلا ولم يكن قد أكل شيئا فيجوز له الصيام نافلة وليس فرضا. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءها فقال: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. هذا رواه مسلم. وثبت هذا الفعل عن عدد من الصحابة، منهم أبو الدرداء، وأبو طلحة، وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة كما حكاه ابن حجر في تغليق التعليق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أوسط الأقوال وهو قول الشافعي وأحمد. نعم. Kemudian beliau sebutkan pelaksanaan puasa Ramadan wajib menetapkan niat di malam harinya sebelum waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnah diperbolehkan berniat di siang hari. Perkara ini padanya ada dua masalah. Yang pertama adalah wajibnya berniat atau menetapkan niat puasa wajib, puasa fardu yang masuk di dalamnya puasa Ramadan atau puasa qadha membayar puasa yang wajib atau semisal puasa nadhar. Maka yang semisal ini kewajiban orang yang berpuasa untuk menetapkan niat puasanya, dan niat adalah tempatnya di dalam kolbu, di dalam hati, sehingga melafadzkan niat adalah bid'ah adanya. Maka orang yang memakan hidangan sahurnya, maka dia telah berniat untuk berpuasa. Demikian pula seorang muslim yang tahu bahwa esok adalah Ramadan dan dia ingin untuk berpuasa di esok harinya, maka dia telah berniat untuk puasa, sehingga tidak disyaratkan untuk melafadzkan niatnya. Masalah yang pertama ini dasarnya adalah hadis Hafsah dan hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan: man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasanya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu puasa sunnah, maka boleh niat puasa ini ia tetapkan di siang hari. Sehingga jika seseorang berada di waktu duha atau di pagi hari, dan semenjak fajar sampai saat itu dia belum makan apapun, maka boleh dia untuk berpuasa, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Inilah yang benar dari pendapat para ulama, sebagaimana tersebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dan beliau bertanya, hal indakum ghada wa illa fa inni shaim, adakah pada kalian makanan, yaitu makanan pagi atau siang? Kalau tidak ada, maka aku berpuasa di hari ini. Hadis di Sahih Muslim. Selain itu, perbuatan semacam ini, berpuasa sunnah dengan tanpa niat dari malamnya, telah ada riwayat dari beberapa para sahabat Rasulullah yang melakukannya, antara lain Abu Darda, Abu Talhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana mereka disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Telah disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa inilah pendapat yang paling sempurna, pendapat yang paling adil, dan ini pula madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Thumma bada'a rahimahullah bibayani ahli al-a'dhari fi as-siyam. فقال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. فأول أهل الأعذار هو المريض، والمريض مع الصوم له أحوال، أولا إن كان الصيام يضره فهنا يحرم عليه الصوم، فيفطر ويقضي بعد ذلك. وإن كان الصيام يزيد العلة أو يؤخر الشفاء فهنا يكره الصوم. بمعنى أنه مخير، لكن الأفضل عدم الصيام. وإن كان الصوم لا يضر المريض ولا يؤثر في شيء، كأن يكون مرضا خفيفا، فهنا يجب عليه الصوم. ودليل ذلك قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أنه يفطر ويقضي. فهذا ما يتعلق بالمريض باختصار. نعم. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang orang-orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa. Beliau sebutkan orang yang sakit, terkena mudarat karena berpuasa, dan musafir, keduanya memiliki pilihan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, atau tetap berpuasa. Bagian pertama dari orang yang memiliki udzur adalah orang yang sakit. Dan orang yang sakit tentang puasanya ada beberapa kondisi baginya. Yang pertama, jika puasa ini memadharatkan baginya, maka yang demikian haram baginya untuk berpuasa. Hendaknya dia berbuka, tidak berpuasa, dan membayar qadha puasanya di waktu yang lain. Atau jika puasa ini menambah semakin parah penyakitnya, atau paling tidaknya menunda kesembuhannya, maka dimakruhkan baginya untuk puasa. Artinya, dia memiliki pilihan, boleh berpuasa, boleh pula tidak berpuasa. Namun yang lebih afdal baginya untuk tidak berpuasa. Demikian pula, jika puasa ini tidak memadharatkan orang yang sakit, tidak berpengaruh baginya, hal ini semisal penyakit itu sangatlah ringan baginya, maka yang wajib baginya adalah berpuasa. Dalil tentang perkara ini adalah firman Allah, "Waman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safarnya, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lainnya. Artinya makna ayat, mereka yang tersebutkan dalam ayat yang sakit atau sedang safar boleh berbuka, tidak berpuasa, dan membayar qadha puasanya. Ini terkait orang yang sakit, penjelasan hukum mereka secara ringkas. Wa ammal musafiru fa innahu yajuzu lahu al-fitru wa yajuzu lahu as-siyam. بشرط ألا يتحيل على الصيام، بمعنى أنه لا يسافر فقط من أجل رخصة الفطر، وأدلة ذلك كثيرة، منها الآية السابقة، وسأل حمزة الأسلمي رضي الله عنه فقال أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم. سأل حمزة الأسلمي أأصوم في السفر وكان كثير الصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. متفق عليه. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا متفق عليه. وإن قيل أيهما أفضل في حقه، الصوم أم الفطر؟ فالجواب أن ذلك راجع إلى المشقة، فإن كان هناك مشقة فالفطر في حقه أفضل. وإن لم تكن مشقة فالصيام أفضل. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانوا يرون، أي الصحابة، كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على المشقة. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على المشقة، كما هو سبب ورود الحديث. نعم. Kemudian perkara yang berikutnya adalah seorang musafir yang dalam perjalanan safarnya, maka boleh baginya untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Boleh pula baginya untuk berpuasa, tetapi ini semua dengan syarat agar dia tidak mengada-ngada, sengaja mencari-cari alasan untuk menghindar dari puasa. Artinya, agar dia tidak selalu safar untuk mendapat rukhsah, mendapat hukum keringanan untuk berbuka dan tidak puasa. Dalil tentang perkara ini adalah ayat yang telah lalu, yang telah tersebutkan sebelumnya. Aman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar dan dia berbuka, maka hendaklah dia membayar qadha puasanya di hari-hari yang lainnya. Demikian pula dalilnya adalah ketika Hamzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fis safar wa kana kathira saum, apakah aku berpuasa dalam keadaan aku safar? Dan beliau Hamzah Al-Aslami disebutkan adalah seorang sahabat yang gemar dan sering berpuasa. Maka Rasul pun menjawab kepada beliau, in syi'ta fa'aftir wa in syi'ta fasum, jika engkau kehendaki, hendaklah kamu berpuasa, dan jika engkau berkehendaki, maka boleh pula kamu berbuka atau tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula tersebutkan dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas katakan, safartu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'bis sa'imu alal muftir walal muftiru alas sa'im. Aku safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang berpuasa di antara kami tidaklah mencela yang berbuka atau tidak berpuasa. Dan begitu pula sebaliknya, yang tidak berpuasa di antara kami tidaklah mencela yang berpuasa. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jika seseorang bertanya, jikalau demikian, manakah yang lebih afdol baginya, bagi orang yang safar dan dalam perjalanan, apakah dia berpuasa ataukah dia berbuka? Maka jawabannya adalah perkara itu kembalinya kepada masyakkah, kepada keberatan dan kesulitan yang dia dapati. Jika di sana ada kesulitan dan keberatan dalam dirinya, maka berbuka baginya itu yang lebih afdol. Namun jika tidak ada keberatan dan kesulitan baginya, maka puasalah yang lebih afdol baginya. Ini diperjelas oleh riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kanu yarawna annahu man wajada quwwah fasama fahasan wa man wajada dha'fa faafqara fahasan. Para sahabat Rasulullah, mereka menganggap bahwa seseorang yang punya kekuatan pada dirinya dalam perjalanannya, safarnya, dan dia berpuasa, maka itu baik baginya. Namun bagi yang mendapati pada dirinya kelemahan sehingga dia pun berbuka tidak berpuasa, maka itu pun baik baginya. Adapun hadis lain yang menyebutkan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukanlah dari kebaikan puasa di kala perjalanan atau di kala safar, maka hadis ini dilarikan artinya kepada kesulitan dan keberatan yang telah kita jelaskan. Jika ada keberatan dan kesulitan, maka bukanlah kebaikan untuk orang puasa dalam perjalanan safarnya, sebagaimana itu diperjelas dalam sebab wurudul hadis, sebab adanya hadis itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كم باقي المغرب؟ ربع كله. ما نواصل للصلاة. خلينا ننتهي من هذا. ثم ذكر من أهل الأعذار كذلك الحائض والنفساء، فقال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، ودليل ذلك حديث عائشة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويدل عليه كذلك الإجماع، فالحائض والنفساء لا يجوز لها الصيام في حال حيضتها ونفاسها. ثم تقضي بعد ذلك. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, termasuk dari orang-orang yang memiliki uzur untuk meninggalkan puasa adalah wanita haid dan wanita nifas. diharamkan berpuasa dan berkewajiban mereka untuk melakukan qadha puasa. Dalil tentang perkara ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami kaum wanita, Aisyah katakan, hal itu menimpa kami, artinya haid atau nifas, maka kami diperintah untuk qadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat, artinya mereka pun meninggalkan puasanya dikala haid atau nifasnya tiba. Demikian pula perkara ini dikuatkan oleh ijma', kesepakatan para ulama Islam, bahwasanya wanita yang haid atau yang nifas tidak diperbolehkan untuk mereka berpuasa selama mereka berada di masa haidnya atau di masa nifasnya, kemudian mereka qadha puasanya di hari-hari yang berikutnya. Wal hamil wal murdhi' idza khafata ala waladayhima afṭarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina. وهذا في مسألة الحامل والمرضع، وهذا فيه خلاف عريض بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تفطر وتقضي وتطعم، ومنهم من قال إنها تفطر وتطعم، فالأول ألحقها بالمسافر، والثاني ألحقها بالعاجز، ولعل أقرب الأقوال هو القول بأن عليها الفطر والإطعام دون القضاء. وذهب إلى هذا ابن عمر وابن عباس، no. Kemudian beliau lanjutkan tentang orang-orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa adalah wanita hamil dan wanita menyusui, jika keduanya mengkhawatirkan keadaan janin dan bayinya, diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa, serta berkewajiban melakukan qadha puasa dan memberi makanan fidyah kepada seorang fakir miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkannya. Masalah ini tentang wanita hamil dan yang menyusui, padanya ada khilaf, perselisihan para ulama yang sangat panjang lebar di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat yang hamil atau menyusui boleh berbuka, berkewajiban untuk qadha dan untuk memberi makan seorang fakir miskin. Ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa mereka yang hamil atau menyusui boleh berbuka dan memberi makan fakir miskin. Maka yang pertama di kalangan para ulama menyamakan kondisi wanita hamil dan menyusui seperti kondisi orang yang musafir. Adapun kelompok yang kedua menyamakan kondisi wanita hamil dan menyusui dengan orang yang lemah dan tidak mampu untuk berpuasa. Namun mungkin di kalangan pendapat para ulama, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban mereka yang hamil atau menyusui, bahwa bagi mereka boleh untuk berbuka dan baginya berkewajiban untuk memberi makan setiap hari seorang miskin, sehingga mereka tidak berkewajiban untuk qadha' puasanya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa akhiru ahli al-a'dar huwa al-'ajizu 'an as-sawm likibarin aw maradin la yurja bur'uh يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا العاجز عن الصوم إذا كان مريضا وهذا المرض ليس أو لا يرجى شفاؤه مرض مزمن وكذلك كبير السن أو الذي لا يستطيع الصيام فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس الشيخ أي الكبير والشيخة أو الشيخ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري. Kemudian yang terakhir dari mereka yang punya uzur untuk meninggalkan puasa, beliau jelaskan seorang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, berkewajiban memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Perkara ini adalah tentang orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, atau jika dia sakit, di mana penyakitnya adalah penyakit yang menaun, penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau serupa dengan itu, orang yang telah lanjut usia sangat tua, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka boleh untuk berbuka, tidak berpuasa, dan memberi makan pada setiap harinya kepada seorang fakir miskin. Ini berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat untuk melakukannya maka hendaklah dia membayar fidyah makanan kepada seorang fakir miskin. Kata Ibnu Abbas tentang ayat di atas adalah tentang seorang tua, orang yang sangat tua, lelaki atau orang yang telah tua, wanita yang keduanya tidak punya kemampuan untuk berpuasa, maka mereka berbuka dan memberi makan pada setiap harinya kepada seorang fakir miskin. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari. Kita jeda sejenak untuk persiapan salat maghrib. InsyaAllah akan kita lanjutkan ba'da shalah.